Thank you.

yang memisahkan. Cobalah mengerti semua ini mencari arti. Selamanya takkan berhenti. Inginkan, rasakan rindu ini menjadi satu. Biar waktu yang memisahkan. Biarkan ku

selalu ditimang. Nada-nada yang indah selalu terurai darinya. Tangisan nakal dari bibirku takkan jadi deritanya. Tangan halus dan suci telah mengangkat tubuh ini. Jiwa, raga, dan seluruh hidup rela dia berikan. Diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Oh bunda, ada dan tiada dirimu kan selalu ada di kau tak di sana.

thing together do. Tests and trials, love renew. Yeah, we've made it, we've always been proven true. We've always been proven true. Still the world that tries to steal our hope, tries to make us numb, but our love has overcome. And you, my dear, you are my prize. When I look into your eyes, love overflows. Each other.